Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh as-sadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina wa maulana muhammadin afdhalil khalqi ajma'in wa 'ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Amma ba'd. Ashabal fudala, habaiban al-a'izza, wa ulama anal kurama, para habaib, para alim, bapak-bapak kiai, ibu nyai, para sesepuh, wa bi muqaddamihim fadilatil habib Utsman ba faqih, mata'anallah bi tuli hayatih wa nafa'anallah bi ulumihi wa adamallah karamahu fid din wad dunya wal akhirah. Panjenenganipun sayyidil akh kiai haji Imam Suhrawardi, Kiai Haji Agus Imam Syajarah, Dewan Syura Brigade Bintang 9, kalau disingkat BB9, pengurus cabang Nahdlatul Ulama yang berkesempatan hadir, Komandan Satuan Koordinasi Cabang Banser Kota Yogyakarta Khithah. Bersama segenap komandan berikut pasukan dan anggotanya, para panglima Brigade Bintang 9 dari berbagai wilayah, berikut seluruh anggotanya yang walaupun tampilannya sangar-sangar, ngeri-ngeri masih garang-garang tampilannya, tapi saya yakin hatinya lembut, hatinya bersih, hatinya jernih, karena mendapatkan loberan ilmu, hikmah, akhlakul karimah, dan barokah dari para habaib serta para kiai, sehingga menetes di hati dan jiwanya seluruh anggota Banser Khithah DIY bersama para pasukan Brigade Bintang 9 sudah mempunyai jiwa-jiwa mukmin sejati. Kalau digambarkan, masalul mukmin kama salin nakhl, bahwa perumpamaan dan sifat seorang mukmin itu seperti lebah. Lebah niku bahasa Inggrisnya the tawon. Dan saya juga sangat berharap seluruh anggota Banser dan Brigade Bintang 9 mempunyai karakteristik tawon. Ngentupe engko dhisik. Yah mene kok wis arep ngentup. Seperti apa karakter tawon yang harus dimiliki oleh seluruh anggota Banser Khitoh Kota DIY dan Brigade Bintang 9. Pertama, tawon itu tidak berkawan kecuali dengan kawan yang baik. Tidak berteman kecuali dengan teman yang baik. Tidak berkumpul kecuali dengan kumpulan yang baik. Kumpulane tawon, koncone tawon, niku nggih padha tawone. Dereng nate terjadi tawon konconan kalih codot. Orang mukmin itu berkawan berkasih sayang ya harus dengan sesama mukmin. Kalau bersikap baik kepada siapapun, suku apapun, agama apapun, organisasi apapun, partai apapun, tetap bersikap baik, tapi untuk urusan berkasih sayang, berta'awun, harus hanya dengan sesama mukmin. Allahumma shalli ala Muhammad. Koncone nggih padha tawone. Artinya hati-hati dalam memilih kawan. Hati-hati milih kanca. Sebab kanca niku nulari. Kanconan santri nggih ketularan dadi santri. Kanconan gento ya ketularan dadi gento. Kanconan wong sregep nyang masjid, insyaallah nggih ketularan sregep nyang masjid. Kanconan karo purel. Oh. Lah Banser Brigade Bintang 9 konconane gak bahen-bahen. Konconane para habib, konconane para kiai, insyaallah kecipratan barokai habaib lan para kiai. Mula ampun ngantos keliru leh milih konco. Piyantun sepuh yen nasihati konconan bakul minyak wangi najan ora tuku ambu wangine. Ning konconan wong nguras WC ya ambu vitamin. Lulang wedhus niku remeh ino ora bejaji nalika ijeh kantil kalih weduse. Ya tengi, ya kotor, ya basin, ya badek. Ora ana wong kok gelem ngambu lulang wedhus nalika isih kantil karo weduse. Coba ambungen bokonge. Apa maneh pas nguyuh crit. Ino remeh. Ning lulang wedhus kok pinter milih kanca. Gelem konconan karo mushaf Al-Qur'an dadi sampule mushaf Al-Qur'an sing mulya. Mongko lulang wedhus nggih katut dadi mulya. Wong ora wani nyekel yen ora duwe wudu. Kok nanggung hadas ora wani nyekel. Ndeleke mesti nyang panggonan sing dhuwur. Gawane dipondhong, ora wani dicengkiwing. Mushaf Al-Qur'an dideleh panggonan dhuwur, lulang wedhus sing dadi sampule mushaf Qur'an nggih katut manggen ten dhuwur. Mushaf Al-Qur'an dipondhong, lulang wedhus nggih katut dipondhong. Mushaf Al-Qur'an diparingi minyak wangi, lulang wedhuse nggih katut wangi. Mushaf Al-Qur'an diciumi, diambungi, lulange wedhus nggih katut di ambungi mergo pinter milih kanca. Cobi lulang wedhus salah leh milih kanca. Lulang wedhus kok konconan kayu dadi terbang dikemplangi karo bocah-bocah Dadi beduk saben manjing waktu sholat digepui mergo salah milih kanca. Kancaan wong ino katut ino, kancaan wong mulya katut mulya. Contoh umpama kula diundang kalih Pak Presiden ten Istana Negara. Umpama bareng kula bidal kalih sopir kula terus bekakas iki. Iki nyegat. Abah badhe tindak pundi? Aku arep nang Istana Negara. Derek, Bah. Akhire kula jak wong kula nyawang raine melas. Ayo melu numpak mobilku. Akhire ndekne nderek kula bidal ten Istana Negara. Begitu mau masuk pintu gerbang istana, pas pampres, pasukan pengamanan presiden tahu kalau itu tamu presiden. Semuanya kasih hormat ke saya. Aku dihormati. Bocah iki kira-kira katut dihormati apa ora? Katut pas pampres ngene kabeh karo makhluk iki. Mergo kancoan aku. Akhirnya aku dipersilahkan nemui presiden di ruangan khusus. Iki ditinggal. Ndoprok nang pinggire roda mobilku. Karo kukur-kukur. Karena ada pembicaraan empat mata saya dengan presiden. Bareng rampung pembicaraannya, acaranya ramah tamah, mangan. Kira-kira koncoku digoleki apa ora pas mangan? Goleki. Aku diaturi mangan, aku mangan. Di makhluk iki melu mangan apa ora? Malah oke iki entek embek aku. Takut paham mboten? Insyaallah Banser Brigade Bintang 9 niku benjing ten akhirat gampang mlebu swarga. Mergo ning donya biasa ngamanke para habib, para kiai anggone dakwah, golekke dalan tumuju nggon ngaji. Dadi benjing para kiai arep mlebu swarga kuwi sing golekke dalan ya habib-habib Brigade Bintang 9, ya para Banser Brigade Bintang 9. Sing waras durung rampung niku wau. Allahumma sholli ala Muhammad. Terus meleh tawon niku ora manggon kejaba ning panggonan sing apik. Ora manggon kejaba ning panggonan sing bersih. Nggone tawon niku mesti bersih, apik, terus manggon ning dhuwur. Apa ana tawon manggon ning tempat sampah? Apa ana tawon manggon ning peceren? Ora ana. Gawe omah wae mesti nyang dhuwur. Ini simbol orang mukmin itu selalu memilih tempat lingkungan yang baik, artinya tinggal dimanapun mampu mempengaruhi lingkungan itu menjadi baik. Dan targetnya adalah tempat yang tinggi, sehingga orang mukmin selalu punya cita-cita ketinggian derajat. Dengan apa derajatnya orang mukmin diangkat tinggi? Menurut petunjuk Al-Qur'an, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Dengan iman dan ilmu. Siapapun orangnya, asal diisi iman dan ilmu, pasti akan diangkat derajatnya setinggi-tingginya oleh Allah Subhanahu wa taala. Menungso niku bahane padha, kulite padha, daginge padha, balunge padha, otote padha, getihe padha, keringete padha, entute padha. Ning nasibe iso beda, mergo isine sing ora padha. Aku ambek bocah iki padha. Kulite padha, daginge padha. Otote padha, getihe padha, keringete padha. Ning kadang-kadang nasibe beda. Kula sering gambarke menungso niku kaya kardus. Kardus niku bahane padha ning nasibe beda. Ana kardus cilik. Ming cilik kardus kuwi. Ning nasibe mulya disimpen jero lemari mergo isine permata, isine emas, isine minyak wangi. Ana kardus gedhi banget, kandel, apik ning nasibe ino. Buang neng kali mergo isine batang tikus. Menungso niku kaya pelembungan, bahane padha, nggih ngoten niku pelembungan. Ning nasibe iso beda. Pelembungan kok diiseni karbit. Nyut nyut nyut nyut nyut melentu gedhi mumbul mergo isine karbit. Tapi ana pelembungan kok diiseni ababe bocah iki. Nyut nyut nyut nyut nyut nyut ya melentu ya gedhe nasibe ming glimbang-glimbung ora iso mumbul wong isine ababe bocah iki. Mula yang seliramu kok kepingin mumbul derajate kudu diiseni kok karbit. Iman karo ilmu. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Cita-citane wong mukmin niku kudu luhur derajate donya akhirat. Sebagaimana tawon panggenane ten dhuwur. Mboten wonten tawon manggen ngisor. Terus tawon niku dia tidak makan kecuali makanan yang baik, tidak mengkonsumsi kecuali konsumsi yang baik. Cobi nopo panganane tawon, sari-sarine kembang. Jenengan nate panggih ana tawon kok mangan telek. Tawon celutak. Maka orang mukmin juga begitu. Enggak makan kecuali makanan yang baik, enggak minum kecuali minuman yang baik, enggak memakai kecuali pakaian yang baik, harus halalan thayyiban, syukur-syukur mubarokan. Sing halal, sing bagus, sing apik, sing berkahi. Allahumma sholli ala Muhammad. Mboten ngawur leh dahar diteliti estu-estu. Iki halal apa ora? Mboten kok bal gedual, ora peduli haram apa halal, roti apa ungkal, jenang apa aspal, iwak apa kadal, sing penting kolu diuntal. Mula dadine nyengkal, kuwi balane dajal. Cuk nang neraka kayal-kayal. Sampai kerencal-kerencal krungokno kupingmu. Nah, mohon maaf akhir-akhir ini generasi Islam dirusak akhlaknya, moralnya, jiwanya dengan berbagai cara yang kadang-kadang kaum Islam sendiri kurang menyadarinya. Maaf, banyak makanan-makanan yang mengandung bahan kimia yang sesungguhnya itu bisa merusak bukan cuma kesehatan zahir tapi juga kesehatan batin. Mula wong saiki gampang kering. Kodanan sithik mengi. Wong biyen rak sehat-sehat wong panganane alami. Gembili, telo, mbote, ganyong, daplek. Wong saiki pizza. Apa maneh? Hamburger. Mula isinge wae beda. Wong biyen ku isinge iso atos merengkel-merengkel. Ta iki iso lomer kabeh. Hampir tiap hari itu hari-hari diare nasional, Harmenas, hari mencret nasional. Apalagi yang namanya narkoba, jangan pernah bersentuhan dengan itu. Karena itu merupakan ummul khaba'is, induk dari semua kejahatan. Lek wis kena ngono kuwi, wangel tambanane. Direhabilitasi bolak-balik niku kadang-kadang jek gak waras-waras. Iki mbok ping pira iki wisan iki nek rehabilitasi iki. Sampai saiki jek error iki. Mula aja kaget wong mantun kena narkoba direhabilitasi, medal kengeng meleh, kengeng meleh, kengeng meleh. Pancen angel. Mula jangan pernah bersentuhan dengan itu. Orang mukmin seperti lebah, tidak mengkonsumsi kecuali yang baik. Berikutnya, tawon niku mboten ngedalke sesuatu kecuali sesuatu yang baik. Sing didalke madu, migunani, manfaati, berkahi. Nganti tawon niku ora tau nelek. Jenengan nanti ngertos teleke tawon. Lho iki diselidiki lho. Tawon niku ora duwe kotoran. Sing medal manfaat rupa madu. Maka orang mukmin tidak keluar ucapan kecuali ucapan yang manfaat dan baik. Tidak melakukan perbuatan dan tindakan kecuali perbuatan dan tindakan yang baik. Allahumma sholli ala Muhammad. Ra usah oke-oke, terus. Iki kanggo Banser karo Brigade Bintang 9. Tawon kuwi. Ya tawon, manggon ten pundi mawon mboten ngerusak. Ora ana critane tawon kok ngerusak. Manggon ning pange wit, ora ngira kok nganti ndadekke pange wit iki kropos apa sempal mboten. Manggon ten wuwungane omah, mboten ngira kok ndadekke wuwungane omah kuwi terus ambrol rusak, mboten. Tinggal dimanapun tidak akan merusak. Maka orang mukmin bisa hidup di berbagai lingkungan, mampu beradaptasi dengan baik dan bisa memperbaiki lingkungan itu. Kula nek gambarne niku koyok banyu. Banyu niku manggen ten pundi mawon saged. Nggih napa nggih? Mangkono segara iso, mangkono gunung wae iso, mangkono dalan iso, mangkono blumblang iso, mangkono kali iso, mangkono matamu. Kuwi banyu iso, makane sampai ono air mata, banyune matamu kuwi. Ya mataku barang. Panggonan sing ngombo jembar banget kaya segara banyu iso. Panggonan sing wis nyelempit, dikempit, banyu ya iso manggon. Kok panggonan apa? Wis pokoke nyelempit, dikempit, banyu ja iso manggon. Nganti ning panggonan sing buntu banyu iso manggon. Lah ning jero klopo tur ora ngrusak. Maka orang mukmin tinggal dimanapun dia akan manfaat dan tidak merusak. Halo. Halo. Orang mukmin enggak akan pernah ngerusak, enggak punya perilaku merusak. Orang mukmin enggak akan pernah bikin rusuh. Makane ora ana critane banser kok bikin rusuh. Gak ono ceritane banser kok bikin onar. Halo. Halo. Malah ngamanke situasi. Wes. Terus maneh. Tawon kuwi ora bakal ganggu. Ora ono tawon kok moro-moro nglarani wong niku mboten wonten. Sepurane ya. Enten tawon ten nginggile sirah panjenengan. Umpama neng tawon neng dhuwure ndasmu ya. Dhuwur ndasmu barang. Wonten tawon ten nginggilipun mustaka panjenengan ning dhuwure ndasmu. Ora bakal ganggu, ora bakal ngelarani kok. Wong niku tawone zikir. Zikir krungumu wae padahal sejatine Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah. Nek ditengklengke saestu Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah. Yen ora percaya nyekelo siji tempelne kupingmu. Rungokke ora terus Allah. Ora bakal ganggu. Hoi. Lho misale ana sing bantah. Lho kuwi tawon kok ngentup pas ning dhuwur sirah, tawone kok akhire ngentup. Lah tanganmu ketawe-ketawe. Salahe tanganmu ngene-ngene, jarine tawon. Pengen jajal wong iki. Maka tawon tidak akan mengganggu, tidak akan menyakiti kecuali diusik. Jangan coba-coba mengusik tawon. Dintup kamu pasti. Abuh kamu pasti. Maka jangan pernah coba-coba mengusik banser yang hitoh. Jangan pernah coba-coba mengusik Brigade Bintang 9. Apalagi mengusik Ahlu Sunnah wal Jamaah An-Nahdiyah, mengusik NKRI, memfitnah para kiai. Kenek banser, kelar urusan lu. Kelar hidup lu, kenek banser, kenek Brigade Bintang 9, kukut hidupmu. Kita rewangi petentengan iki entuk pira iki engko. Enggak kok iki atas nama pembina kok. Dewan Surae Gus Jaro. Anwar Zahid Dewan Pembina sekaligus pembinasa. Ngare macam-macam keluar dari karakter tawon, saya sendiri yang akan membinasakan dirimu. Allahumma shalli ala Muhammad. Lek wis iso duwe karakter ngono kuwi insyaallah dirimu akan digandrungi karo swarga. Mangkane mbakno rai model ngene iki. Model ngene iki. Ini saya mencium aroma surga dari beliau berdua. Ayo saiki carane pripun supaya kula panjenengan ki dikangeni karo swarga. Ana wong papat sing api-api. Saking apike wong papat iki nganti dikangeni swarga. Dadi swarga niku kangen pengen dinggeni wong papat niku. Wonge pengen mlebu swarga, swargane pengen dileboni. Dadi setel pas cocok. Sijine pengen mlebu, sijine pengen dileboni. Nang kelakon tenan ndahne kepenake. Ya seneng wong sijine pengen mlebu, sijine pengen dileboni. Kelakon yo ndahne kepenake. Ndahne senenge. Lho kok umpama sijine pengen mlebu, ning sijine ora pengen dileboni. Utawa sebalik kok lemes. Moro nglimpruk jare iki. Utawa sebalike, sijine pengen dileboni, ning sijine ora pengen mlebu. Ya ngapa-ngop. Lah iki pas ning wonge pengen mlebu swarga, swargane ya kepingin dileboni. Pas tunggale ngeten iki lho. Kula pengen ketemu panjenengan, panjenengan ya pengen ketemu kula. Nggih mboten? Mulane ya bareng ketemu ya penak banget nganti ana sing meteleng leh ngingeti aku ket mang. Ora ngrungokke ning mbayangke. Gek lek mbayangke mindah niyo ya dadi bojone wong kuwi ngono. Wonge nganggo kudung rupane ireng. Kono berkah aku musibah. Kono seneng aku senep. Jangan gitu-gitu amat dong kalau memandang aku. Aku tuh kalau ngelihat tatapan mata kamu jadi salting. Loh, tunggale padane niku lho. Ana tamu pengen petuk sing duwe omah. Lah sing duwe omah ya pengen petuk tamune. Nang iso ketemu tenan. Seneng gabyuk-gabyukan rangkul-rangkulan saking senenge. Kan kadang-kadang ana tamune ku pengen petuk sing duwe omah, tapi sing duwe omah ora pengen petuk tamune. Tamu nagih utang. Tamune pengen petuk sing duwe omah, ndonga ora mandek-mandek muga-muga petuk, muga-muga petuk, muga-muga petuk. Lah sing duwe omah krasa wayahe ditagih. Ndonga muga-muga ora petuk, muga-muga ora petuk. Lah kok tibake petuk. Tamune guyu, seneng banget. Lah salam banter. Assalamualaikum. Sing duwe omah kaget nganti leh jawab salam keliru. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Sinten tiyang sekawan sing digandrungi swarga niku. Niki berdasarkan dawuhipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, al jannatu mushtaqatun ila arba'ati nafar. Swarga iku gandrung kangen kepingin banget rindu berat kepada empat golongan manusia. Siapa saja? Satu, talil Quran. Wong sing ahli maca Al-Qur'an. Dua, wa hafizil lisan, wong sing pinter njaga lisan. 3 wa mut'imil ji'an, wong sing seneng aweh mangan wong luwe. Yang keempat wassaimina fi ramadhan, wong-wong sing nglakoni poso ing dalem wulan Ramadan. Keempat-empatnya insyaallah sudah kita jalani kemarin selama bulan Ramadan. Pertama, baca Quran. Panjenengan wingenane wulan Ramadan kepengker nika rak sering maos Quran, nggih. Bahkan hampir tiap malam tadarusan maca Quran, nggih napa nggih? Sakniki Ramadane sampun lewat, maca Qurane terus napa prei? Ramadan dilatih qiyamul lail 20 rakaat plus 3 rakaat, ada yang 8 rakaat plus 3 rakaat, latihan qiyamul lail, latihan salat dalu. Sakniki Ramadane pun lewat, salat dalune terus napa prei? Lan zikir la iktikaf terus napa prei? Sae. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, hebate Al-Qur'an, siapapun yang bersentuhan dengan Al-Qur'an pasti akan mulia. Allahumma shalli ala Muhammad. Yuk kita buktikan. Al-Qur'an diturunkan oleh Allah yang Maha Mulia. Ayo kabeh nderek nyaut mulia, ngoten nggih? Semua yang berhubungan dengan Quran pasti mulia. Al-Quran diturunkan oleh Allah yang Maha melalui perantara Malaikat Jibril, maka Malaikat Jibril menjadi malaikat yang paling diwahyukan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga Nabi Muhammad menjadi makhluk yang paling. Turunnya Al-Quran di bulan Ramadan, maka Ramadan menjadi bulan yang paling. Pada satu malam turunnya Quran itu yang disebut Lailatul Qadar, sehingga Lailatul Qadar menjadi malam yang paling. Maka siapapun yang bersentuhan dengan Al-Quran pasti dunia akhiratnya akan. Allahumma shalli ala Muhammad. Wonten kiai ngimpi. Ngimpi niku krama inggilipun nyupeno pinanggih kalian Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam kaping 99. Ngipi nang ketemu Kanjeng Nabi nganti ping 99. Niki nek mboten wong sembarangan. Mboten wong sembarangan. Sampeyan ya tau ngipi tapi ya ketemu garangan, ketemu luwak, ketemu terenggiling, kadal. Soale ngimpi niku nggih golek setelan dhewe-dhewe. Wong apik setelane ya ngipi apik, wong elek setelane ya ngipi elek. Mergo ngimpi niku ruh. Al arwah junudun mujannadah. Ruh niku golek pasangan piyambak-piyambak. Sambungane dhewe-dhewe. Ruhe wong apik nyambunge nggih kalih wong apik. Ruhe wong elek sambunge nggih kalih wong elek. Roh apik ambek roh elek niku mboten saged nyambung. Mulane wong nek apik niku ngimpine nggih apik-apik. Ngimpi ningali srengenge. Ngimpi ketemu ulama. Ngimpi mangku rembulan, ngimpi mangku Anwar Zahid. Lah nek wong elek niku ngimpine nggih ketemu barang elek, ketemu gendruwo, ketemu mak lampir nene pelet gerandong wa ala ali wa sahbihi ajmain. Mulane ngapunten nggih, ana wong kok ora tau salat, ora tau ngaji, ora tau maca selawat, ora tau zikir. Kok cerita jarene bubar ngimpi ketemu Sunan Kalijogo ngapusi pitung turunan aja percaya Ora mungkin roh Sunan Kalijaga nyambung karo ruwe wong sing kaya ngono kuwi dapurane. Kuwi paling-paling sing nemoni Sunan Jaga Kali. Mbah tukang mancing, mbah tukang ngising. Lah niki ana kiai ngimpi ketemu Kanjeng Nabi niku ping 99. Kiai sinten? Kiai Ahmad Ibnu Hambal yang lebih dikenal dengan nama Imam Hambali. Panjenengan mboten pati kenal Imam Hambali. Soale tiyang Indonesia niku fikihe nderek mazhab Imam Syafi'i. Jadi mazhab dalam syariat fikih itu salah satu dari 4 imam. Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hambali. Lek mayoritas umat Islam Indonesia fikihnya nderek mazhab Imam Syafi'i. Lah Imam Hambali niku hebat. Imam mazhab sekawan niku hebat-hebat sedoyo, top-top kabeh. Imam Hambali niku diantara kehebatane napa? Sultanul Aulia, Al-Qutbur Rabbani wal Haikalus Samadani, Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu taala anhu niku fikihe nderek mazhab Imam Hambali. Nah imam sekawan, imam mazhab niku nalika kapundute, nalika sedane, sing paling kathah nderek hormat janazahe niku Imam Hambali. Pas kapundut niku, Masya Allah, sing hormat kawatah banget. Mboten namung tiang Islam mawon, sampai umat-umat agama lain itu pada hormat semua. Cara ning Indonesia nggih kados Gus Dur ngoten niku lho. Ya wong Kristen, ya wong Hindu, ya wong Buddha, ya wong Konghucu. Kabeh nderek hormat. Nah, ba'da wafatipun Imam Hambali niku kathah penganut agama lain yang masuk Islam. Cobi to. Sedo mawon saged dados wasilah mlebu islame tiyang kathah. Nek gak wong hebat. Allahumma sholli ala Muhammad. Lah, Imam Hambali niku ngimpi ketemu Kanjeng Nabi ping 99 mendel mawon. Mboten matur napa-napa. Akhire piyambake iting-iting. Ngertos iting-iting nggih? Enggak ada rencana. Aku ngimpi pinanggih Kanjeng Nabi nganti ping 99. Ora matur apa-apa. Sok yen aku ngimpi pinanggih Kanjeng Nabi meneh, aku arep tekon. Estu Bapak Ibu, akhire ngimpi melih pinanggih Kanjeng Nabi, ganep kaping 100. Piyambakipun lajeng tanglet, "Ya Rasulullah, bima taqarrabal 'abdu ilallahi, bima taqarrabal 'abdu ilallah habbah, bima taqarrabal 'abdu, dengan apa seorang hamba bisa mendekat ilallahi maring Gusti Allah yang paling disukai oleh Allah. Bima taqarrabal 'abdu habba ilallah, dengan apa manusia bisa mendekat kepada Allah dan dicintai oleh Allah. Supados menungso niki saged keparek lan dipun tresnani dening Gusti Allah niku ngangge alat nopo?" Kanjeng Nabi dawuh, "Biqiraatil Qur'an," dengan membaca Al-Qur'an. Sopo wae rajin maca Al-Qur'an gampang sambung nyang Allah, keparek nyang Gusti Allah. Terus Imam Hambali tanglet meleh bifahmin au bighairi fahmin. Maos Al-Qur'an ingkang saged ndadosaken keparek lan dipun tresnani Allah niku kedah faham artine napa mboten. Niki kira-kira ya njagani ngene-ngene iki. Kan ora ngerti artine to, njagani sing ngene-ngene iki. Kanjeng Nabi dawuh bifahmin au bighairi fahmin. Padha wae. Faham artine apa ora faham artine, pokok sregep maca Quran keparek nyang Allah, ditresnani Gusti Allah. Muga-muga sedaya dados tiyang ingkang ahli maca Al-Qur'an. Lah, diarani ahli maca Al-Qur'an niku sepira oleh maca? Para jamaah, ahli niku kulino. Diarani ahli niku mergo kulino. Lek cara Yogyakarta ya tukang. ahli nyapu, mergo kulino nyapu, mulo terus diarani tukang sapu. Ahli ngecat, mergo kulino ngecat, mulo diarani tukang cat. Ngono kuwi lho. Emboh. Ya tunggale tukang rasan-rasan bareng niku lho. Niku mergo kulino. Tukang gambleh, mergo kulino. Ngono kuwi. Lah terus diarani ahli maca Quran, tukang maca Quran, niku leh maca sepinten? Para ulama beda pendapat, tapi wonten sing paling enteng diarani ahli maca Quran, tukang maca Quran niku leh maca sehari semalam tidak kurang dari 100 ayat kok juz. 100 juz itu kan ngendi wae. Pokoke leh maca sedina suwengi wonten 700 ayat. Niku wis dadi tukang maca Quran. Mboten kata 100 ayat mawon kok. Milih wal asri inna ataina sing pendek-pendek niku engko digabung dadi 100. Sing apal-apal niku lho. Aku lho wae le orang we. Nah, maca Quran niku sejatine omong-omongan kalih Gusti Allah, wicantenan kalih Gusti Allah. Man arada ya takallama ma Allah falyaqra'il Quran. Sapa wonge pengen omong-omongan karo Gusti Allah, maca Al-Qur'an. Dadi maca Quran niku omong-omongan karo Gusti Allah. Yo gaya yo iso omong-omongan karo Gusti Allah. Saman iso omong-omongan karo bupati ono wis gaya kok. Aku mau ketemu bupati. Omong-omongan rada suwe tak jaluk udut bareng wonge. Nek sampean iso omong-omongan karo ingkang sinuwun, seneng banget, gaya banget. Niki apa maneh omong-omongan langsung karo Gusti Allah. Wong sing sering ngomong-ngomongan niku mesti wong parek. Orang dalam, orang dekat, yang paling sering ngomong-ngomongan sama Pak Presiden, ya orang dekat presiden, orang dalam. Yang sering omong-ngomongan sama Allah, mesti dia orang dekat Allah, orang dalam. Ora paham rapopo. Pokoknya omong-omongan. Kok edan beda maca Quran niku maca mawon ajan mboten paham niku pun ibadah pun gede ganjarane waca wae engko suwe-suwe difahamke karo Gusti Allah padha karo ngeten ya sampeyan ki wong Jawa terus manggen ten Arab sampeyan ora iso bahasa Arab babar pisan hoi paling isone meng ana karo antum sithik-sithik antum antum, antum, antum apa antem? Nek Brigade Bintang 9 ora kenal antum, antem iya. Ana wong mengguwa ya dadi ustaz anyaran ya, angger ngomong ya antum, antum. Kenek Brigade Bintang 9, antem, antum apa? Halo. Halo. Jenengan ki manggen ten Arab padahal jenengan ora iso bahasa Arab. Eh dijak omong-omongan karo wong Arab, totke wae. Engko suwe-suwe ra ngerti karepe, najan ora iso basane ning ngerti karepe. Maca Quran kuwi yo ngono kuwi. Ora paham yo bene waca terus engko ra ngerti karepe diparingi ngertos dening Gusti. Tunggal ibu-ibu duwe bayi cilik, ya bayi ki yo cilik. Gedhe yo iki. Panglimane iki, sekjen to panglima to iki? Oh, ketua umum, ketua umume iki. Ketum gede iki. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma. Bayi dijak omong-omongan ibune ora paham, dijak ngomong terus engko ora paham karepe. Wong bayine nangis kerencal-kerencal ngono ibune paham, oh njaluk ganti popok iki pipis ngono. Nangis sampai neblek meneblek dada. Oh ngelak njaluk pentil, paham. Guyu kan nglebak ngiwo nglebak nengen ngono ibune ya paham njaluk adik mesti ngono lah Kanjeng Nabi dawuh ngene selamat datang bekecil-bekecil anyar oh Magelang iki tawon Magelang teko tawon kabeh iki bar ngentup lagi rene Allahumma sholli ala Muhammad Inna lillahi ta'ala ahlan fil ard. Gusti Allah ini duwe keluarga ning bumi. Keluarga dalam artian dicintai dan sangat diperhatikan. Salah. Para sahabat heran dan bertanya, hal lillahi ahlun ya Rasulullah, mosok Gusti Allah enggak ada keluarga? Naam, lillahi ahlun fil ard. Ahlullah fil ard hum alladzina yaqra'unal Qur'an. Keluargane Gusti Allah ten bumi niku wong-wong sing ahli maca Al-Qur'an. Terus Kanjeng Nabi neruske dawuhe, wallahi man akramahum akramahullah wa man ahanahum ahanahullah. Demi Allah, siapapun yang memuliakan orang yang ahli membaca Al-Qur'an, dia akan dimuliakan oleh Allah. Demi Allah, siapapun yang meremehkan orang yang ahli membaca Al-Qur'an, dia juga akan diremehkan oleh Allah. Ya Allah. Ibu bapak, ngapunten niki bola-bali kula aturke, panjenengan niku kepengin keluargane barokah napa mboten? Kepengin keluargane barokah napa mboten? Nah, kuwi ana jamune. Kok apa, Pak? Sing jelas dudu beras kencur. Iki jamune nggih Quran niku. Nawwiru buyutakum bisalah wa qiraatil Quran. Sinarilah rumahmu, keluargamu dengan salat-salat sunnah dan dengan bacaan Al-Qur'an. Omah niku ya sering dienggeni salat sunnah, sering dienggeni maca Quran, bersinar dadi barokah. Loh, mungkin apa hubungannya maca Quran kok ndadekke barokah? Ngeten Bapak Ibu. Keluarga itu terdiri dari dua pilar utama namanya suami dan istri, betul? Lah suami kuwi wong, istri kuwi ya wong. Berarti keluarga kuwi pertemuan, perpaduan dan perkumpulan antarane wong karo wong. Nah, wong kuwi asline kuburan. Lho sing teko semene akeh iki kuburan kabeh. Sing nang dhuwur panggung kuwi ya kuburan kabeh. Sing ceramah barang ki ya kuburan. Kok orang ngandel to? Halo. Lho. Uang niku ya kuburan sapi, kuburan wedhus, kuburan pitik. Jenengan nate dahar daging sapi napa mboten? Lho ya kuwi berarti ana sapi mati dikubur napa teng jenengan. Lho tibake ayo-ayo kuburan sapi. Jenengan nate dahar daging kambing mboten? Nate berarti ana wedhus mati dikubur ning wetengmu. Nah, wong ya kuburan sapi, kuburan wedhus, kuburan pitik, malah saiki ana wong sing doyan tekek barang ngono kuwi. Lah kuburan kuwi sifate angker. Mula ora ana wong kok omah-omah nyang kuburan. Mergo kuburan niku sifate angker. Ya Allah. Jadi bapak niku kuburan, ibu ya kuburan. Mula aja kaget padha angkere. Kadang ana wong petuk bojone iso wedi girap-girap. Sing lanang teko iso astagfirullahalazim. Mergo petuk kuburan. Hoi. Baleni wong lanang niku asline napa? Lah wong wedok asline napa? Lah wong lanang rabi wong wedok berarti kuburan ngerabi. Kok lungguh jejer berarti ya kuburan lungguh jejer. Sing banter to sayang. Oh, wong lanang wedok sak bojone kok pijet-pijitan niku berarti kuburan mijeti. Mari ngono terus kelon. Kuwi berarti kuburan ngeloni. Diteruske leh kelon. Suwe-suwe iso metu kuburan cilik ngono. Kuburan anakan. Kuburan cilik iki mundak gedhe saya gedhe saya gedhe saya gedhe terus dibaleni meleh leh kelon. Yo metu kuburan cilik meneh. Mundak gede gede gede gede gede baleni kelon meneh metu kuburan cilik meneh akhirnya omahe kebak kuburan. Dadi sak omahe ana kuburan 8 kuburan 9 angker. Dadi aja kaget kadang ana wong lanang ora patek kerasan manggon ning omah mergo angker luwih kerasan ning warunge rondo. Lah kuburan kuwi sifate wingit angker. Angkere kuburan ilang nek diwaoske Quran. Coba to. Daerah sekitar mriki enten kuburan sing terkenal angker. Yen sampeyan ngajak kanca khataman Quran ten mriku. Engko ra berkurang angkere, suwe-suwe ilang angkere mergo wis petuk pengapesane. Pengapesane Quran niku. Apa-apa yen wis petuk pengapesane klekep. Allahumma sholli ala Muhammad. Kula sering damel contoh tunggale irung kok metu getiye namine napa? Mimisen niku disumpeli gombal ya panggah metu getiye. Dijejeli kapas tetep metu getiye. Dipasangi baut ukuran pas tetep metu getiye wong urung petuk pengapesane. Bareng dijejeli godhong suruh mampet mergo wis ketemu pengapesane. Padha karo ana wong wedok kok ngomel, wae tak dituturi tambah banter. Tak dituturi tambah banter. Bareng ditempleki dhuwit plek sepi ngono terusan. Terus serut mundur ngono. Wis petuk pengapesane. Wis pokoke sapa wonge sing ahli maca Al-Qur'an sregep maca Al-Qur'an niku dikangeni swarga. Benjing ten akhirat mboten usah bingung-bingung madosi alamat swarga, malah swarga sing kangen. Dadi nembe tangi saka alam kubur niku wis entuk Sherlock. Entuk Sherlock teko panitia surga. Dadi mboten bakal kesasar. Setunggal niku nomor kalih sing dikangeni swarga wis to pokoke sahabat-sahabat Banser, dulur-dulur Brigade Bintang 9 sak iso-isoe maca Quran saben dina. Nek iso angen-angen sak maknane, nek ora iso angen-angen sak mangane. Dilanjut? Oke. Yang kedua, yang dirindukan surga adalah wahafidzil lisan. Wong sing iso njogo lisan. Ibu bapak, masalah lisan ini masalah gede. Sampai Kanjeng Nabi dawuh, "Mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Sapa wonge sing ngaku iman yang Allah, iman yang dina akhir, mongko becik ngomongo sing api-api, ngomongo sing bagus-bagus, ngomongo sing manfaati. Yen ora iso aulia smut menengo. Ternyata menjaga lesan itu adalah taat yang didahulukan oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Eh, hey, wong-wong sing padha iman, takwa nyang Gusti Allah. Lehmu apik teruske. Awakmu ki saiki wis apik-apik, Brigade Bintang 9. Wis kadung apik, teruske lehmu apik. Aja bali kumat meneh, hey, kupingmu aja disloboki cagak listrik meneh. Ban Vespa. Wis. Terus kelehmu apik. Terus iku lho sing penting meneh supaya sliramu tetep apik, waqulu qawlan sadida. Ngomongo sing bener. Ngomongo sing apik. Dadi cangkemmu kuwi. Kuwi dadi ukuran keimananmu. Tutukipun panjenengan menika dados ukuran keimanan panjenengan. Cangkemmu kuwi lho le. Kuwi lho wong niku yen saged njagi lisan ora ngetokke ucapan, omongan kejaba omongan sing bagus lan migunani. Janjine Allah yuslih lakum amalakum. Amalmu bakal dibagusi dening Gusti Allah. Uripmu bakal ditata apik dening Gusti Allah. Wong niku yen iso ngomong sing apik-apik, sing bener-bener, sing bagus-bagus, mongko amale dibagusi dening Gusti. Niki program otomatis. Uripe ditata apik dening Gusti. Yen amal lan uripe wis ditata apik dening Gusti Allah, tidak ada kekuatan apapun yang bisa merubah. Mayyahdillahu fala mudillalah. Wong kuwi yen wis entuk hidayahe Gusti Allah kaya makhluk loro iki, siapapun dan apapun enggak akan bisa merubah dan menyesatkan. Krungu kupingmu. Mulane modale ngomong sing apik lah. Jaga cangkem kuwi wong Jawa Timuran, Bro. Ngapunten kasar leh, cara mriki kan cocot. Oh, congor nggih, congor nggih. Niku ora gampang, angel mengendalikan lesan ini susah. Angel wong iki lho wis lara, wetenge lara, banget larane, murus campur mencret. Iki cangkeme jender mimil wae. Untune lara, busine abuh mentek-mentek sak klopo. Iki cangkem jender mimil ae. Mergo cangkeme ora ana selerekane, ora ana benike. Ya kok umpama ana selerekane rak kepenak. Ya. Kudu ngoceh di selerek srek. Ora ana selerekane. Mula sahabat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu niku saking leh ngati-ngati ngrekso lesan ten pundi-pundi ngemut krikil. Watu cilik ngoten niku diresiki dimut ten pundi-pundi. Ngopo? Badhe ngomong niku kersane mboten sembarangan, wonten proses badhe ngendikan niku. Oh, leren mundut watu kene ngene tutukipun didalke terus nembe ngendikan. Yen rampung sak perlune lebokke meleh watune. Jadi ten pundi-pundi ngemut krikil. Ya Allah. Sampean yo iso tiru, monggo dipraktekne ten pundi-pundi. Yo madosa krikil sing alus yo kira-kira sak undi-undi. Lah kuwi nang diumbah sing bersih terus ten pundi-pundi dimut kersane mboten kokean omong. Nggih, krikil kok jeh ora mandi, ora ampuh yo ganti ngemut boto. Hati-hati njogo lesan nggih. Ya Allah, hati-hati njogo lesan. Lah biasane sing ora pati iso njogo lesan niku wong lanang apa wong wedok? Ngapunten Bu nggih, untuk maksiatnya lesan dalam Al-Qur'an khitabnya itu kepada perempuan. Karena rata-rata yang susah mengendalikan lesan itu perempuan. Kula sering nyontokke leh wong lanang ora pati kokean ngomong soalnya bibite teko Nabi Adam, mingkem Adam. Mingkem Adam. Ya najan sak merongos-merongos sing wong muni Adam tetep mingkem Adam. Adem-adem nganggo helm ya, adem-adem nganggo helm. Yen kangelan ya nganggo adem-adem nganggo helm. Lan wong wadon kan bibite saka ibu Hawa, mengo Hawa awa-awa cuwawa, mulo kok kaya ngomong ngono kuwi Bu. Pemeneh leh ngrasani Bu, ati-ati Bu. Ngrasani niku dosane gedhe banget. Pokoke rungokke. Kowe malah update status kae. Ya Allah. Woi. Ana dawuh ngrasani sepisan kuwi dosane luwih bahaya. Baleni, ngrasani sepisan kuwi dampake luwih bahaya tinimbang zina ping 40. Seneng iki, seneng iki. Atok kuwi enteng iki. Seneng iki. Apa maneh mantan-mantane iki. Ngono mbok baleni meneh. Enteng kok ping 40 padha karo ngrasani sepisan. 40 kok ya wis bola-bali 40. Senenge. Nduk ngrasani sepisan kuwi luwih bahaya timbang zina ping 40. Gak ngerti zina. Nyenok lho nyenok. Kuwi ping 40 sik bahaya ngrasani sepisan. Lha iki pikirane rak berarti dosane rak gedhe ngrasani. Iki nek ora tak jelaske bahaya iki. Iki do mikir halu wong kuwi do ngono. nek dosane ya gedhe zina. Pokoke dosa-dosa sing tercatat dalam Al-Qur'an niku minal kabair. Dosa apa wae yen ketulis wonten Al-Qur'an niku kalebet dosa gedhe. Lho. Zina dosa gedhe, ngrasani ya dosa gedhe. Lho, ning kok luwih bahaya ngrasani sepisan timbang zina ping 40. Soale ngene, zina niku kena ditobati, taubatan nasuha selesai. Kena ditobati, ngrasani kuwi kaya-kaya ora kena ditobati, saking angele tobate. Ngrasani kaya-kaya ora kena ditobati. Tak paringi contoh ya. Paringi contoh. Iki. Kopi Abang iki. Ngrasani kula karo ketua umum. Anwar Zahid iki cangkeme bosok. Ki nyang panggung aku diilok-ilokke nyang ngarepe wong akeh. Bareng sok yen mati iki sing bosok ya cangkeme dhisik Anwar Zahid. Dijejeli tungkak malaikat. Ketua umumnya meneng wae. Arep diantemi kok wong tobat anyaran. Jiarke wae. Terus getun nih, ya Allah, aku kok ngrasani pembina. Aku kok ngrasani pembina. Ya Allah tobat, akhirnya nyuwun ngapura. Ya Allah Gusti, kula nyembah ngapunten Gusti, kula mantun dalu dalan war Zahid, kula nyuwun ngapunten Gusti, ki tobate wis 50%. Nggih to? Wis nyuwun ngapura nyang Gusti Allah. Ampun 50%. Terus mara kula, ngapunten kula mantun ngrasani jenengan. Aku wis biasa cangkem wis bujat ket biyen. Ya wis ora apa-apa tak ngapura. Mun 100% to tobate. Nyang Gusti Allah sampun di sampun tobat di ngapura, terus ten kula nggih pun nyuwun ngapura, kula ngapura, pun 100%. Tapi apa masalah ngerasaninya tadi selesai? Belum. Ketumil. Sing dijak ngerasani, apa iso mandek? Ya apa iso mandek iki? Ya misale dipesen karo makhluk iki. Pak Ketua, tolong aku wis tobat nyang Gusti Allah, aku wis njaluk ngapura nyang Anwar Zahid. Ojo diomongne ya Pak Ketua ya. Ketuane ngomong insyaallah. Ya tapi insyaallah iki ketua iki apa jaminan? Lah kok ketuane akhire nular nang gone dewan syura. Dewan syura iki tak omongi ning aja dikandak-kandake wong. Dewan syurane ya insyaallah ngono. Lah insyaallah dewan syura apa kena dipercaya? Wong yo enteng banget lah ngomong insyaallah. Wong enane janji arep silaturahim nyang Bojonegoro sampe saiki yo urung tekan Bojonegoro. Lah kok akhire dewan syura ki membrek. Diceritake nang gone iki sing wedok-wedok kan senengane wedok dewan syura ki. Diceritake nang siji loro telu papat limo gek menik-menik kabeh. Ini ketua, izin ketua. Kalau Dewan Syura dekat sama mereka, tolong dikawal. Lah bocah limo ki terus apa iso mandek? Engko terus tak omongi ya aja dikandake wong. Engko sing diomongi tak omongi ya aja dikandake wong. Lho sak Yogya iso aja dikandake wong kabeh. Lho ngono iki iki kopi Abang iki sing mau wis tobat 100% tetep entuk dosa wong modale teko ndekne iki. Mula ngrasani niku kaya-kaya ora kena ditobati. Han Bu dijogo nggih, 2 tahun masa pandemi jenengan diparingi pelajaran ken ngangge masker. Niku ben ora tetetowet. Kuwi yen jeh ora mandi cangkemmu dicor. Ayo lesane dijogo, nggih? Nggih? Lha niki ana dawuh al-bala muwakkalun bil mantik. Dadi akeh wong mlebu neraka niku gara-gara cangkeme dhewe. Mula wong biyen para sepuh leh nuturi anak putu, le ngomong sak ngomong sing hati-hati, mengko mundak ana wali liwat. Awas lho ya leh ngomong sing hati-hati, mundak ana wali liwat. Lho, apa ana wali liwat niku? Ana. Sapa maksude? Malaikat. Malaikat-malaikat waline Allah, kekasihe Gusti Allah. Gusti Allah niku gadah malaikat sing tugase ming riwariwi mondar-mandir ndampingi menungso. Tugase ming ngamini omongane menungso. Lah jenengan ngomong napa ngoten niku gek malaikat ning sandinge jenengan. Amin. No, kaya ngeten niki kula kok ngomong muga-muga untuk sangu akeh ngono terus malaikate amin. Ampuh kuwi mandi. Gek kula ndonga, muga-muga dewan surane brigade bintang 9 gek nang cepet silaturahim nyang Bojonegoro gawake beras bocah-bocah yatim kaya janjine sing insyaallah kuwi. Loh, diamini karo iki. Karo gawake wedhus. Kan juragan wedhus. Iki malaikat amin, mesti tekan Bojonegoro. Yen ora pengen kualat. Ke pangkate jadwur pembina kok. Allahumma sholli ala Muhammad. Bon, kanton 5 menit iso nata omongan pora iki aku. Ya sok maneh digembleng meneh. Kaya jotosan nang njaluk tambahan waktu. Pokoke brigade bintang 9 banser kudu tambah apik. Tawon kok. Ge aja ngisin-ngisini bintang 9 kuwi simbole NU. Aja ngisin-ngisini. Kenyen kumat maneh tak jotosi dhewe. Jotos ganti ya. Yuk jotosan yuk. Allah subhanallah alhamdulillah seneng kula ya Allah alhamdulillah. Sing nomor 3. Telu maneh. Oh iya telu, heeh. Sing dikangeni swarga kuwi wa mut'imil ji'an, aweh mangan wong luwe. Niki conto atau isyarat. Secara zahiriyah aweh mangan wong luwe berarti kon dadi wong lomo. Nggih, secara hakiki aweh mangan wong luwe niku conto lan simbol nyenengke wong. Napa? Nyenengke. Bu. Jenengan nak sering pireng pitutur aweo mangan nyang wong sing luwe. Aweo payung nang wong sing kudanan. Aweo sandangan marang wong kang kudanan. Ayo baleni. Wene ana payung marang wong kang kaudanan, wene ana teken marang wong kang wuto, wene ana mangan marang wong kang luwe, wene ana ngombe marang wong kang ngelak, wene ana sandangan marang wong kang wuto. Niku simbol nyenengke. Wong kodanan diparingi payung seneng mboten? Wong kuto diparingi tongken seneng mboten? Wong ngelak diparingi ngunjuk seneng mboten? Wong luwe ngelih diparingi dahar seneng mboten? Seneng, aku ki yang ngelih iki. Maknane kula sampean ken nyenengke wong. Janji panjenengan saged nyenengke sanes, panjenengan bakal disenengke dening Gusti Allah. Wallah fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni akhih. Allah akan selalu menolong hambanya selama hamba itu mau menolong sesamanya. Sampeyan leh nulungi wong liya, sampeyan bakal ditulungi dening Gusti. Nandur pitulung bakal ngunduh pitulungan. Halo. Berarti kula jenengan dikengken nandur riyen leh kepengin panen. Mula yen wonten tiyang kok ming donga tapi mboten nandur, niku nggih salah cara agama. Ya Allah, tolonglah hamba. Tolonglah hamba ya Allah, tapi ora tau nulung wong. Jare Gusti Allah, wong kowe iki ora tau nulung wong kok njaluk pitulungan. Paham ora? Woi, dongamu ya Allah, tolonglah hamba dipirengke Allah, diijabah Allah yen panjenengan wis nandur pitulung. Ana wong model ngono. Ya Allah, tunjukkan kami jalan yang lurus. Lah ndonga tunjukkan kami jalan yang lurus. Ning ora nandur, ya ora bakal iso ngunduh. Ya Allah. Allahummarhamna, ya Allah. Kasihanilah hamba, sayangilah hamba. Ning wonge ora gelem nandur kasih sayang, ya ora bakal keturutan. Ngene iki ana sing bantah. Ya apa eleke wong donga? Apa saleh wong donga? Apik wong donga. Ning donga kuwi ana tata kramane, ana aturane, kudu cocok karo akal. Ana wong duwe pitik, pitike ya biasa. Lek donga, ya Allah, panjenengan Maha Kuwasa Gusti, panjenengan pun kulino dados pangeran. Panjenengan kuwasa Gusti, kula nyuwun pitik kula niki ngendhog sak bal voli ya Allah. Kuwi pelecehan kuwi jenenge. Lho iya kuwi pelecehan syariat kuwi jenenge. Mergo apa? Dongane ora cocok karo akal kok. Apa ya ora ngesake pitike? Pitik kok dikon ngetokke ndok sepodo bal voli. Ndondomi kok. Kekot-kekot ngono. Dongon niku perintah, dongon niku ibadah, ning kudu nganggo tata krama. Nandur dhisik. Nyenengke wong, pokoke intine nyenengke wong. Leh nyenengke wong jenengan dikasihi Gusti Allah. Mayarham yurham. Sapa wonge welas marang sapodo-podo mesti diwelasi dening Gusti Allah. Niku lho critane sing pun sering diceritake karo Dewan Sura. Critane Hatim Al-Asom diangkat dadi wali. Niku asline pemuda biasa. Ya koyo ngene-ngene iki pemuda biasa, ora ana istimewane. Apa istimewane? Wong pemuda telukan kabeh. Hatim iki pemuda biasa, kerjaane jualan ning toko. Dadi enggak ada toko ten pasar, nuju nunggoni toko jualan niku wonten perawan badhe tumbas. Lah kok bareng cidhuk ning gene tokone Hatim niku ngentut. Ora kono diempet gek banter. Tewot. Ya kira-kira mergo diempet kuwi lah, entut itu semakin diempet keluar semakin banter suarane. Gek dawa pisan tot. Bayangke ana perawan ngentut nang ngarepe Joko, musibah. Lingsem, kucem, isin banget, pucet. Hatim tahu kalau si perempuan ini malu, maka Hatim berusaha menutupi aibnya supaya ndekne seneng. Ngoten niku pucet dingkluk iki Hatim nyapa? Mbak, jeng tumbas nopo ngapunten nembe kula tangleti. Tumbas Lombok. Nopo Mbak? Timbo. Lombok. Nopo? Gembok. Sing banter Mbak leh ngomong. Kula niku lek omongan mboten banter mboten pireng. Kula niki kopok. Tumbas nopo Mbak? Lombok. Sandal. Akhirnya iki bocah wadon iki seneng banget. Alhamdulillah, berarti ra ora krungu ntutku bocah. Padahal ya berebeken. Gek pasar wayahe sepi. Ya berebeken Hatim. Lho mergo nutupi wirang gek bungahke wong ngono kuwi lho. Nampa futuh dibuka atine dening Gusti Allah, diangkat dadi kekasihe Allah, dadi waline Gusti Allah. Makane sampean lek pas wayah kumpulan ngene iki ana kancane ngentut kok sampean mesem, angel dadi wali. Angel dadi wali yo. Suwe. Apa meneh katik goleki, weke sapa yo mau. Angel dadi wali ngono. Dadi lek pas wayah kumpulan kok ana sing ngentut ngono ku sampean meneng ae ngono. Ora usah goleki. Rasa golek kondi sumbere ra usah. ora usah. Yo, mboten usah katik ngomong ngene, aku ora krungu, ora usah ngono. Mbah aku biasane krungunan tapi nek entut ora krungu aku. Terakhir. Ngopo kok ngene-ngene tanganmu? Terakhir. Loh, terakhir. Halo. Wasyaimina fi Ramadan. Wong-wong sing poso wulan Ramadan. Kula sampean dikengken poso niku arep diunggahke derajate dening Gusti Allah. Mergo target utamanya puasa Ramadan adalah la'allakum tattaqun, supaya dadi wong takwa. Lah wong takwa niku sing derajate paling mulya, inna akramakum indallahi atqakum. Sak mulya-mulyane sira kabeh nang ngarsane Allah niku ya sing paling takwa. Lah buktine takwa niku diantarane napa? Alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra. Seneng infak, seneng sedekah, baik di waktu lapang maupun sempit, di waktu kaya maupun miskin, sedekah. Waktu sugih sedekah, waktu miskin sedekah, waktu sehat sedekah, waktu sakit sedekah, ngono, sakit sedekah, sehat tetap sedekah. Kali ana wong gelem sedekah ngenteni gering. Pokok gering bancaan, terus ngundang kanca-kanca, tangga-tangga gawe berkatan. Tapi nek ora gering ya ora sedekah. Sampai tangga-tanggane niteni, kok wis suwe ya ora gering. Lah niki kanggo mbuktekke imane kula panjenengan, niki enten penyuwunan barokah sedekah keliling kangge bantuan sosial Banser dan Brigade Bintang 9. Monggo siapkan infak terbaik, Ibu Bapak jamaah rahimakumullah. Sekalian kula nyuwun adik-adik dari grup sholawat satu lagu sambil ngiringi sahabat-sahabat untuk ngedarkan departemen pengemisan. Siapkan infak terbaik, Ibu. Mesti diganti Allah sing langkung kata. Mangkane wong niku yang diparingi kan matur suwun kalih ndongake jazakumullahu khairan katsira. Muga-muga Gusti Allah maringi balesan panjenengan kelawan balesan kang langkung kathah tur langkung sae. Allahumma sholli ala Muhammad. Monggo, ayo Nduk Cahayu. Diluni Terima kasih. suwun. Mudah-mudahan infak panjenengan semua menjadi jariah yang pahalanya terus mengalir ila yaumil qiyamah. Selanjutnya mari sama-sama kita aminkan dengan ikhlas doa yang akan diimami oleh Fadilatil Habib Utsman Bafaqih. Beliau zurriyahnya Rasulullah. Zurriyahipun Kanjeng Nabi niku amanun li ahlil ard. Jadi keamanan bagi penduduk bumi sebagaimana an-nujum amanun li ahli sama. Bintang kemintang adalah keamanan bagi penduduk langit. Kalau bintang kemintang itu sudah berjatuhan, rontok, maka alam samawi, alam langit hancur. Berarti kiamat samawi. Demikian pula kalau zurriyahnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah tidak dihormati, tidak ditakzimi, tidak dimuliakan, manusia-manusia sejagat raya akan kualat semua dan jagat ini akan binasa. Maka wajib hukumnya bagi kita untuk hormat takzim kepada zurriyahnya Rasulullah. Sebelumnya saya mohon kru untuk ngambil sarung satu kotak. Saya hadiahkan kepada Dewan Syura. Sak kotak. Kenang-kenangan untuk Dewan Syura dari sarung mangga. Sarungnya kayak yang saya pakai. Enggak harus mahal tapi elegan. Yang penting adalah isinya. Bukan sarungnya tapi yang penting isinya. Mudah-mudahan tambah berkah. Ini simbol Gus Jaro, pantungane muga-muga lancar dadi endorse. Soale larang leh mbayar iki timbang leh nyangonin jenengan. Boten subhanallah. Nggih, matur suwun anu dipun tampi Gus, dipun tampi. Niki sarunge cap mangga dadi brigade bintang 9 banser kalau beli sarung cap mangga. Matur sembah nuwun. Monggo kita dherekaken, kita aminkan kanthi khusyuk, kanthi khidmah, kanthi ikhlas doa ingkang fa insyaallah lan yakin mustajabah ingkang badhe dipun pimpin dereng Fadilatil Habib Utsman Bafaqih saking kawula lepat khilaf nyun agungipun pangapunten wafaqanallah wa iyyakum lima yuhibbu wa yarda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الفاتحة حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم سر الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين اللهم صل وسلم على سيدنا في كل وقت وحين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الملأ يوم الدين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم إلهي علمك كفيني سؤالي كفيني بحق الفاتحة سؤالة وكرامك عن المغالي أكرمني بحق الفاتحة المغالة وحسيل ما في ضميري اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودواعيها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم اللهم اغفر لأمتي سيدنا محمد اللهم ارحم لأمتي سيدنا محمد اللهم اغفر لأمتي سيدنا محمد اللهم اجبر لأمتي سيدنا محمد اللهم اصلح لأمتي سيدنا محمد اللهم عاف لأمتي سيدنا محمد اللهم انفع لأمتي سيدنا محمد اللهم نسألك وتوجه إليك بنبيك نبي الرحمن محمد صلى الله عليه وآله وسلم يا عبد الجزيم يا رسول الله يا إمام الرحمة يا سيدنا مولانا إنا توجهنا واستصفأنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجتنا وجيها عند الله اصفع لنا عند الله ربي إني مغلوب فانتصر واجبل قلب المنكسر واجمع سمل المدثر إنك أنت الرحمن المقتدر واكفني وكافي أنا المفتقر وبك بالله وغاب بالله الناصرة إن الشرك لظلم عظيم وما الله يريد لمن يباد فقد يدابر الكامل الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد ربنا آتنا في الدنيا حسنة wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan guru kita, kiai kita, Kiai Haji Anwar Zahid, mudah-mudahan diberikan ridha oleh Allah, diberikan sehat wal afiat, min tawil umur, min ahli ibadah, min ahli taqwa. Mudah-mudahan senantiasa bisa membimbing kita semuanya di jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus yaitu mudah-mudahan beliau senantiasa mendapatkan berkah barakah syafaat daripada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bisirril Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين والعفو منكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.